Falaula ija'ahu ba'suna tadarrahu. Kalau saja ketika ditimpa musibah mereka segera bertobat, selamat. Tapi sayang sekali, sayang sekali keras hati mereka. Ditimpa musibah masih tetap tidak taubat. Ditimpa bencana tidak taubat. Ditimpa fitnah demi fitnah tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah setan menggambarkan betapa indahnya perbuatan kalian, betapa bagusnya perbuatan kalian. Setan menggambarkan betapa indahnya perbuatan dosa, kemaksiatan, kesesatan, penyimpangan, penentangan agama dianggap indah. Kadang-kadang yang dikasih level perbuangan, kadang-kadang yang dikasih level ini adalah jihad. Padahal perbuatan lain membunuh yang tidak bersalah, membuat kacau, membuat ketakutan kaum muslimin. Ini semua sama sekali tidak syar'i, zalim. Itu semua dosa. Tetapi syaitan gairah mengindah perbuatan-perbuatan itu. Bahkan dikatakan ini adalah jihad, ini perbuatan, ini adalah gairah syaitan. Maka mereka yang amalu, maka mereka sebagaimana diriwayatkan dalam kisah, dalam sejarah, ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ayat hikmatul hajjah, di hari-hari yang penuh fitnah dari kejahatan hajjah Ibn Yusuf Al-Fatah. Ajar Ibn Yusuf Al-Fatah adalah tempat yang dijadikan sebagai jenderal besar di masa pimpinan Abu Khilafah Yazid bin Tufail. Alladhi qatala al-qulub. Orang yang membunuh kaum muslimin bukan sedikit, ribuan kaum muslimin. Bahkan setiap dia khutbah, dia berkata, aku melihat kepala-kepala yang ranum yang siap saya dan betul bukan hanya ucapan. Pernah saya berbicara di bulan-bulan tertentu di depan berpandang di dalam Rasulullah, manusia gelisah, masyarakat muslimin gelisah dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang zalim membunuh kaum muslimin, bahkan membunuh ulama. Kalau kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ra'a anna fitnah azabun min Allah. Dia berkata bahwa ini fitnah, dan fitnah itu merupakan azab. Yaqul, kata beliau, innal hajjaj azabullah, fala tabqahu azabullah fi aydikum. Sesungguhnya datangnya penguasa yang kaya Hajjaj ini merupakan bencana azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian. Kata jangan dilawan azab dengan tangan-tangan kalian, jangan dilawan azab dengan dosa-dosa kalian. Tetapi alaikum bil istikanah wa tadarruh, tetapi hendaklah kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobat kepada yang mengalami penguasa yang zalim, yang kejam. Tetapi ucapan dilawan azab dengan dosa. Azab itu harus kita hadapi dengan taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, ketika mengatakan idza tabaya'tum bil 'ain, kalau kalian sudah jual beli dengan cara riba, wa akhadtum aknab al bakar, buat mereka mengambil ekor-ekor sapi, rabitum bizarah, dan kalian rindu dengan perkebunan-perkebunan. وتركتم الجهاد فغفرناها عليكم غيرا لما ألقى تنتحر فرحانيا في هنا كرمة فالغفر عليكم بكما تحر فرحانيا أربعة لا ينزلون وأكبر صدر حتى ترجعوا إلى دينكم sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi perjalananku Allah, kalau penguasa yang pengis, penguasa yang kejam, penguasa yang zalim, kemudian dilawan dengan tangan-tangan kalian, berarti kalian menghadapi azab bukan dosa. Dan dosa itu penyebab azab. Maka bukan berkurang, akan bertambah azab. Bukan. Kita diberi pesan oleh Rasulullah SAW menghadapi penguasa zalim. Bukankah Nabi menyatakan istiru hatta balakawni ala al-kawni sabarwa sampai kalian bertemu aku di dalam masyarakat. Bukankah Nabi menyatakan wa izbara barahwa wa izbara ma'ana atau dalam masa wa izbuhi wa ma'aduk wa buhi barahwa walaupun di atas hal-hal itu kubu-kubu demikian pula contoh kedua dari Haji Kita Yus. Contoh kedua di masa Imam Ahmad Al-Bahrawi kekuasaan itu berhenti. Mengangkat para ulama, menyiksa mereka, memaksa dengan satu keyakinan, memaksa satu keyakinan yang sah, keyakinan yang kubur harus menyatakan bahwa Al-Quran bukan ucapan Allah. Harus sama berbicara. Maka Imam Ahmad menyatakan itu Al-Quran ucapan Allah. Dapat begitu. Dipaksa untuk menyatakan Al-Quran bukan ucapan Allah. Makhluk. Al-Quran kalamullah. Perumahan Allah kemulah. Sebagian dibunuh, sebagian disiksa, sebagian ditangkap para ulama Ahlus Sunnah. Tapi ketika datang fatwa ibadah, orang bersemangat orang biasa bukan. Para fatwa alim, ulama dari tempat begitu banyak perimbangan itu. Tapi kita akan sabar terus. Mereka ingin mengatakan, iya, di mana muslimin, di mana muslimin, jangan, jangan kau muslimin, jangan kau muslimin. Ini kata mereka lainnya, bukankah kita sudah dengan fitnah? Iya, tetapi ini fitnah pun harasa. Ini fitnah yang khusus. Kalau kalian melawan, anda tim fitnah. Kalau kalian melawan, fitnah menjadi merata. Nah ini fitnah khusus. Kami beberapa hari sebelum kita. Tapi kalau kalian melawan, anda tim fitnah. Fitnah akan merata. Yang mendukung penguasa belum tentu mereka orang kafir. Bahkan sebagian besar mereka orang Arab yang tidak tahu kafir. Hanya ikut penguasa saja. Karena penguasa memiliki harta, memberi mereka barang, mereka ikut. Melawan kaum muslimin juga. Ya, dimana muslim? Dimana muslim? Jangan. Ma'anurukum wa ma'ana dalik. Aku tidak perintahkan kalian dan aku tidak sependapat dengan kalian. Jangan, sabar, sabar. Jangan perangi mereka. Dimana muslimin, dimana muslimin. Barak muslimin, barak muslimin. Yang dibutuhkan oleh para ulama darah kaum muslimin, bukan darah diri. Darah diri yang mengalir dengan cambuk-cambuk penguasa. Darah diri Allah Allah Allah tersiksa, dicambuk. Ini yang benar. Tapi dikutuk dengan barang beliau sekarang. Tapi barang kudus ini, barang kudus. Ufal binina Allah Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan. Maka dikatakan oleh Hasan al-Basri Ajjar Ibn Yusuf, penguasa yang pengis, penguasa yang zalim ini adalah fitnah buat kalian. Ujian dari Allah buat kalian. Ini adalah karena dosa-dosa kalian. Bertobatlah kepada Allah SWT. Dikatakan bisa. Perjalanan Allah SWT. Bagaimana Allah SWT berfirman, walaqad akhadna بالعذاب فمسكنه ربه وما وتضرره فلقد أصبت بحر العذاب قد انتهى. Tapi mereka tidak mau kembali, mereka tidak mau bertaubat. Artinya, seperti yang sebelumnya tadi kita baca, La'allahu yarji'u Allah rahmatna, dengan kasih sayangnya menurunkan azab agar mereka bertaubat, agar mereka yarji'u, agar mereka kembali. Bukan agar mereka jadi ekstrim, bukan agar mereka menjadi bertambah hulu, bertambah melampaui batas. Ini baru sembah itu orang kafir yang berkuasa memimpin. Apalagi kalau muslim yusami wa yusuf berpuasa, salat, haji, umrah. Maka kita doakan kepada Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada pembimbing dengan sunnah Nabi-Nya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan beliau dengan para ulama, para ahli ilmu, sehingga terbimbing dengan ilmu. Kemudian Allah Ta'ala yang berhubung al-wajib, yang wajib kita sabar menghadapi penguasa. Sebaik-baik penguasa tetap manusia, dan manusia tersebut bukan Nabi, bukan Rasul, bahkan sahabat pun bukan, ulama juga bukan. Artinya kalau saya tergelincir, jatuh, atau keliru, atau memutuskan keputusan-keputusan yang tidak tepat, itu sangat mungkin terjadi. Sebagai manusia, bukan Nabi, bukan Rasul. Sebagai manusia yang bukan ulama, sebagai manusia yang dalam keadaan memiliki sekian banyak kekurangan, tentunya wajar kalau kemudian dia berbuat salah, keliru dan sebagainya. Maka yang wajib bagi rakyat adalah sabar menghadapi kekurangan-kekurangan penguasa. Sabar menghadapi ketergelinciran, kesalahan, atau kedzaliman penguasa. Apa demikian? Karena kalau kita melawan akan muncul nafsu yang lebih besar, nafsu yang lebih besar, kerusakan-kerusakan yang lebih besar dari apa yang terjadi pada penguasa. Penguasa berbuat satu perkara, itu bagaimana? Kerusakan yang berlipat lipat. Kalau kamu berdua, biasa nafsu yang terjadi kalau rakyat melawan penguasa. Biasanya tertumpahnya darah kaum muslimin dan kegoncangan yang terjadi di sebuah negeri dan hilangnya rasa aman pada suatu negeri muslimin. Wal khuruj inda dzalika amrun muharram, maka memberontak kepada penguasa ketika itu haram, perkara yang haram. Al-Hakim alladhi maha minhu kufrun bil-Allah indama fihi min Allahi Qur'an indama yang tazi'uhu ahlul sunnah wal hadith. Kalaupun penguasa berbuat sesuatu kafiran yang terang-terangan kufur, itu pun yang menurunkannya, yang menyesarnya tetap ahlul sunnah wal hadith. Alhamdulillah adalah takar-takar ahlinya dari para ulama, para cendekiawan, para tokoh-tokohnya untuk membicarakan hal itu pun inat ya tarotot ala dhali kama bahasa itu pun kalau tidak disalahkan terjadi kerusakan pertumbuhan darah yang berkepanjang. Lau jamahir wa jamah inat bukan sembarang orang boleh menggeser, bukan sembarang rakyat boleh menurunkan penguasa. Menurut saya dia kafir, tidak halal jadi pemimpin. Turunkan. Nah, bisa rakyat berata kemudian mengajak manusia untuk menurunkan paksa penguasa. Jadi itu tidak sama-sama. Lakin Quran boleh kusuh. Bahkan ini kalau terlihat kubur yang mengapa. Apalagi hanya dugaan-dugaan dusta, dugaan-dugaan yang tidak terbukti. Pemirsa Rasulullah, lianalulai yang kejahatan minal mafasid al-kathirah. Karena kalau setiap rakyat memiliki hak untuk menurunkan dan menaikkan, kalau masyarakat muslimin boleh, kalau ini masa tak turunkan, apa kira-kira? Baru bagi penguasa. Iya. Bisa hari juga hari asal kehidupan bagi penguasa. Bagi penguasa ternyata turunkan, maka negeri itu akan kacau sepanjang. Dan itu diharapkan oleh orang-orang kafir terhadap negeri muslimin. Itu diharapkan oleh orang-orang kafir terhadap negeri muslimin. negeri yang merupakan muslimin, negeri Indonesia ini khususnya. Atau pun berkuasa karena mayoritas cukup atau berpuasa karena halaba karena pernah berpikir telah kalau dia sudah jadi penguasa, hukumnya hukum penguasa. Ini kemudian ayat Rasulullah bagaimana pernah dikatakan oleh Imam Syaukani dalam buku beliau bahwa penguasa itu kalau sudah benar-benar penguasa, walaupun naiknya dengan cara yang dosa, yang dalam berperang misalnya diperangi salah penguasa itu, maka yang memerangi jadi penguasa. Jadi muslim apa saat itu dia hukumnya hukum penguasa. Karena baru sempat dalam sekian banyak lagi ketika dikatakan tentang penguasa, kalau penguasa karena kita disebut penguasa naiknya tanpa apa, tetapi disebut selama dia benar benar penguasa. Kalau penguasanya penguasa penguasaan baru berapa karena sebagai khalifah, khalifahan seperti khalifah di Tensi Bogor atau khalifah di mana bahasa Arab itu kemungkinannya di bawah karena itu bukan khalifah, kamu tidak memiliki kuasa pada penguasa di atas, berarti tidak memiliki kuasa. Yang dimaksud penguasa yang benar-benar memiliki kuasa, apakah dia menjadi penguasa karena hasil musyawarah yang syar'i oleh ahli hak atau karena turunan sebagai raja karena anaknya raja yang lalu, atau hak Nabi Sultan, atau karena kemenangan dan kekuatan, atau karena merebut kekuasaan penguasa yang lahir dan lain-lain. Kalau tetap melakukan, kalau dia sudah benar-benar jadi penguasa yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, Arabian kana au ajamian, sama apakah dia Arab ataupun bukan Arab, Quraisy ataupun bukan Quraisy, kalau kana muta'alliman au jahilan, sama saja apakah penguasa itu bodoh ataupun alim, punya ilmu ataupun tidak punya ilmu, karena habaruyan atau badawiyan, sama saja apakah penguasa itu habar atau badawi. Habaru orang berdua bagi orang aku kalau itu berkuasa, kalau itu berkuasa, maka semua itu terhadap untuk kita taati perintah kalau ada perintah-perintah yang haram maksiat jangan kita tetapi tetap tidak lepas bertahan dari kita kalau yang itu tetapi tidak mengerahkan manusia untuk memerangi kekerasan bukan menyerah sebagaimana beberapa ulama tidak tahu menuruti perintah penguasa untuk menyatakan Quran itu adalah makhluk bukan mencapai penguasa menyatakan tetap tegas Al-Quran kalau menurut Quran itu ucapkan Allah, Allah berbicara dan itu ucapkan Allah. Tetapi ketika apa ketika Allah cek tetap sabar menghadapi penguasa tidak sabar menghadapi penguasa yang demikian. Kalau yang ada kemudian ini antara ahlu sunnah semua jamaah, jadi adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah sepanjang masa. Rasulullah SAW bersabda, Isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum 'abdun habasyi. Hendaklah kalian dengar dan kalian taat. Walaupun yang memimpin kalian adalah bekas budak dari Habas. Ka'anna ra'sahu zabiba, yang kepalanya seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan juga Nabi bersabda, ala mar'in muslim as-sam'u wa tha'ah, atas setiap muslim wajib untuk mendengar dan taat pada penguasanya. Bima ahabba au kayha, pada apa yang dia sukai atau yang dia tidak sukai. Jangan sampai suka taat, jangan suka taat. Perlindungan sesungguhnya illa an yumar bimahsiyat, masih ucapan Nabi kecuali kalau disuruh untuk bermaksiat. Fa'in umira bimahsiyatin falasan awalat ta'ah. Kalau disuruh bermahsiyat, maka jangan dengar-dengar. Tetapi jangan lepaskan tangan. Berubah. Kamu jangan merusakkan diri, diri penguasa. Tetap kamu sebagai rakyatnya penguasa. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa man bay'a imaman fa'atahu sadaqata yawmih. Wa sakrata qalbih. Falyuti'ahu in istata'ah. Siapa yang sudah berbaiat pada penguasa, menyerahkan putih tangannya sebagai bayar dan menyerahkan hatinya sebagai rakyat, falyuti'ahu fa'atahu sadaqata'ah. Sebisa-bisa. Baiknya akan menazirhu harburimu duduk halkan. Dan siapa yang ingin merebut kekuasaanmu, maka perahu tebal leher mereka. Demikian disebutkan keluar Rasulullah dalam satu musim. Jadi apa hukumnya? Keberatan Ibrah Ibrah dengan perintah dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Maka kalau para putra terpengisi kita memerangi mereka para pemberontak, kita tidak peduli apakah pemberontak muslimin atau pemberontak kufar, apakah pemberontak yang Nasrani sekarang atau pemberontak muslimin, kita akan saja maka hukum kita tidak bisa diperangi mereka karena mereka pemberontak. Dan mereka kata Allah Subhanahu wa ta'ala fa'atulunya ibadadi hatta jadi abu'la amri. Terang mereka sampai mereka kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terang sampai kembali. Maka betul apa yang dilakukan oleh penguasa, oleh pemerintah, kalau mereka mau kembali, diberi kebutuhan. Dapat mau segera kembali kepada pemerintah Indonesia, segera diberi. Karena perintahkan Fatimul Nabi Tarbi perangi mereka-mereka yang berbohongan hatta jadi'a ila amrul sampai kembali kepada ketaatan kepada Allah. Itu taat para penguasa. Ta'ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man kariha min amirihi syai'an fal yasbir. Siapa yang tidak suka terhadap penguasa sesuatu, kalau ada yang tidak suka, mungkin dulu terjadi. Kenapa? Karena namanya penguasa. Apalagi penguasa tidak mengerti ada apa-apa. Sehingga bersikap, memutuskan, memerintahkan dengan perkara-perkara yang tidak tepat. Tidak suka. Aduh. Ini ujian buat kalian. Hendaklah kebencian yang ada pada diri kalian tidak mendorong kalian berbuat perkara-perkara. Tidak mendorong kita untuk berbuat perkara yang haram. Hendaklah tetap tidak menjatuhkan kehormatan penguasa dengan mulut kita. Dan tidak pula menerangi dengan tangan kita. Al-Yasbir disuruh untuk sabar. Fa'inah man kharaja minas sultani syibran datang isatan jahiliyah. Karena siapa yang laknah dari ketaatan penguasa, siapa yang memisahkan diri dari ketaatan penguasa, maka matinya dikatakan mati jahiliyah. Apa mati jahiliyah? Tapi itu kan mati ketaatan. Mati jahiliyah, mati seperti orang-orang jahiliyah. Tidak memiliki penguasa. Mati dalam keadaan liar. Mati dalam keadaan tidak teratur oleh seorang penguasa. Tidak tertib. Karena kita ke muslimin bangsa Indonesia khususnya apakah menjadi masyarakat yang terpimpin? Apa kata Nabi kita mu'min? Al-mu'min kaujabalil arif haitu huyidam ha. Yang namanya mu'min itu seperti unta yang jinak dimana dia diikat itu dia berikan. Karena Alhamdulillah hanya saja yang mengikat seorang mukmin pertama ucapan Allah Al-Quran. Kedua ucapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. baru kemudian ucapan-ucapan manusia atas orang tuanya atau penguasanya yang takut. Yang takut artinya tidak berkata dengan Quran dan Sunnah. Yang tidak berkata dengan Quran dan Sunnah sekian banyak. Alhamdulillah yang dengan peraturan itu jalan perfect tidak takut. Masyarakat akan berperangan. Karena semua tercatat, semua memiliki kartu-kartu penduduk. Itu semua aturan-aturan itu banyak. Bahkan salah ulama menyatakan tahun dengan foto dikatakan itu darurat. Kalau kita lihat foto, kalau ini yang darurat, demikian. Para ulama melihat perkara-perkara mana yang dikatakan sebagai darurat itu, mana perkara-perkara yang harus terpaksa kemarin. Jadi ini kalau kita berjalan dengan para ulama, maka kita tidak tidak berlebihan. Tak boleh batas. Oh ini Allah tak boleh. Maka kita tidak perlu pakai ini. Ini tak boleh. Maka kita tidak perlu pakai ini. Tidak perlu pakai itu. Allah kita akan keluar. Siapa ulama yang pertama? Mana? Tapi bersama siapa? Tidak bersama satu ulama. Kita mendengar sesuatu yang namanya agama dengan Quran dan Sunnah dengan ucapan para salafus saleh yang dilanjutkan oleh para ulama. Maka ketika kita berjalan bersama para ulama, insyaallah kita akan terbimbing dalam hidup. Tidak melampaui batas, tidak berlebihan, tidak ekstrim, tidak kemudian karena terlalu semangat, tetapi tidak dibimbing oleh para ulama dengan ilmu, akhirnya terbatas. Tapi hati para ulama. Usiku berada aku wasiat kepada seluruh komisi ini, kepada kalian semua, kepada kita semua untuk sama-sama bertak kepada Allah SWT dan membuat cara mendengar taat kepada penguasa karena kalau kita masih berada dan kemudian alaikum atas kita berkata dengan suka dan berhati-hati dari ajaran-ajaran baru agar sesat agar sesat untuk mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.